Artis yang satu ini kayaknya sudah tidak sabar. Bareng bersama GMC Community, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Ju Palapa. Oh, Luar biasa, matur sembah nuwun.